harus terjadi perpisahan yang tak kuharapkan. Kini tinggal kenangan abadi yang takkan pernah kulupakan. Oh kekasihku sayang, hidupku seakan tak berarti tanpa engkau di sisi. Perpisahan yang tak kuharapkan, kini tinggal kenangan abadi yang takkan pernah kulupakan. Oh kekasihku sayang, hidupku seakan tak berarti tanpa engkau di sisiku. Ku akan menderita selalu.